Tamu. Oh my goodness. Your money di tamu buat. Tamu. Jesus. Blessed are the peacemakers. Hello, mimi ni Mkenya. Hello, my tribe is Kenya. So, hello, I stand for peace. Sababu amani ni tamu. Hey, amani ni tamu. Kila mtu sema tamu. Hey, undugu ni tamu. Kila mtu sema tamu. Nikipatana na wafula, tunachinja ingo ho. Tamu. Na ugali kilo tatu. Tamu. We stand for peace. Nikipatana na musioka, tunabona mudhokoi. Tamu. Tunaenda kutafuta maji. Mai. We stand for peace. Nikipatana na kamau, ananiusia dawa ya mende maka. Bugunda ai na mtura. Tamu. We stand for peace. Yes. Nikipatana na onyango, onyas. Tunaingia kwa mama olie. Si tunafika hizo ngege. Tamu. We stand for peace. Hello, mimi ni Mkenya. Hello, my tribe is Kenya. So, hello, I stand for peace. Sababu amani ni tamu. Amani ni tamu. Kila mtu sema tamu. Undugu ni tamu. Kila mtu sema tamu. Amani ni tamu. Kila mtu sema tamu. Undugu ni tamu. Kila mtu sema tamu. Nikipatana na mogaka, ninapakuliwa matoke. Tamu. Tunateremusa na miwa. Tamu. We stand for peace. You see? Nikipatana na kembol, akitoka marathon, tunakunywa muzik. Tamu. We stand for peace. Nikipatana na sakuda na panga, kume anachinja mbuzi. Tunachoma tunakula. Tamu. We stand for peace. You see? Nikipatana na moha, akitoka msikiti, tunakula biryani. Tamu. We stand for peace. Hello, mimi ni Mkenya. Hello, my tribe is Kenya. So, hello, I stand for peace. Sababu amani ni tamu. Amani ni tamu. Kila mtu sema tamu. Undugu ni tamu. Kila mtu sema tamu. Amani ni tamu. Kila mtu sema tamu. Undugu ni tamu. Kila mtu sema tamu. Facebook nasambaza amani. WhatsApp nasambaza amani. Instagram nasambaza amani. Twitter nasambaza amani. Facebook nasambaza amani. WhatsApp nasambaza amani. Instagram nasambaza amani. Twitter nasambaza amani. Hello,